saat bulan purnama terang, sendiri aku menghitung bintang. Terlukis kenangan yang silam saat kita berdua bercinta. Pada angin malam, bawalah rindu kepadanya. Ku harapkan engkau di sana merasakan risaunya hati. Rasakan risaunya hati.